ولا أنفسنا وأعمالنا وأشهد أن محمدا رسول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وخلق من هذا واتقوا الله الذي تساءلون به ويغفر لكم ذنوبكم وإن كتاب الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة إخواني وأخواتي في الله وإياكم الحمد لله kita panjatkan di mana masih kemudahan pada kita untuk ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaAllah kita akan bacakan salah satu tulisan dari ulama besar, salah satu murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ini tulisan beliau dalam kitab Ad-Da'wa Wad-Dawa. Kan tapi tidak semua, maksudnya kita tidak baca awal, kan tapi kita ambil satu fasal yang semoga memberikan manfaat untuk kami pribadi dan ikhwan. Dalam tulisan beliau ini, di antara yang beliau tekankan sesuai dengan judul kitab beliau, penyakit dan obatnya, yang beliau sebutkan sekian banyak perkara-perkara yang berbahaya bagi seorang hamba, dosa-dosa, kemaksiatan, karena kita sendiri yang sudah manusia senantiasa akan mengajak kepada innam sama Allah, sungguhnya yang senantiasa mengajak kepada perkara yang jelek, kecuali jiwa-jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, terlebih kita di bulan yang mulia, salah satu bulan haram yang Allah muliakan, bulan Rajab, maka kita berusaha mengetahui atharul ma'asi, dampak dari maksiat, yang dengannya dan semoga Allah mudahkan untuk lebih bersungguh-sungguh lagi menjauhi, meninggalkan dari perkara yang mengarah kepada kemaksiatan dan dosa-dosa. Terlebih pula waktu akhir ini, sekian banyak musibah-musibah yang Allah timpakan, dan ini bentuk ujian bagi mukminin dan kita semua. Dan ujian musibah ini tidaklah dosa-dosa dan kemaksiatan dari hamba. Ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum. Maka di antara fasal yang beliau sebutkan dalam kitab beliau ini, yakni yang diberikan judul oleh penyusun Al-Aqibul Qabiha lil Ma'asi, akibat buruk kejahatan. Allah walil ma'asi minal atharil qabiha al-madmumah. Kemaksiatan itu memberikan dampak-dampak yang tercela. Wal mudharrah fil qalbi wal badan fid dunya wal akhirah. Memberikan kemudharatan pada hati dan badan kita. Menjadikan seseorang itu malas berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Malas melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi lemah badannya. Ini diantara efek dari maksiat. Diantara akibat pula dari kejelekan dosa ini, kejelekan maksiat, yakni hirmanul ilm, terhalanginya seorang untuk mendapatkan, yakni ilmu yang manfaat. Karena ilmu, fainal ilma nurun, karena ilmu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan maksiat ini akan mematikan atau menjadikan cahaya ini hilang karena dosa-dosa yang ia lakukan. Sebagaimana yang katakan Imam Syafi'i rahimahullah pada gurunya Waqi' Ibn Jarrah rahimahullah, ketika beliau mendapati hafalannya kurang bagus, padahal kita kenal Imam Syafi'i siapa, seorang yang memiliki keutamaan yang sangat besar, daya hafal yang luar biasa, beliau masih mengeluhkan dengan hafalan beliau. Sakautu ila Waqi' uhibbi, aku mengeluhkan kepada Waqi' yang gurunya tentang jeleknya aku. Farsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau yakni Al-Waqi' Ibnu Jarrah memberikan bimbingan supaya beliau meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa qala, dan beliau mengatakan, i'lam bi'annal ilmu, bi'annal ilma fadlun, ketahuilah sunnah ilmu itu adalah keutamaan. Wa fadlullahi la yatahu atau la yatahu asin, dan keutamaan Allah itu nanti berikan kepada seorang yang bermaksiat kepadanya. Ikhwani wa fadillah rahimahumullah, ini diantara efek buruk dari yang namanya kemaksiatan. Di antara yang beliau sebutkan, wa huwa min akhwafiha 'alal 'abdi, yakni dampak dari kemaksiatan, dan ini adalah yang paling ditakutkannya bagi seorang hamba. Annaha tud'iful qalba 'an iradatihi, yakni iradati taubah, bahwasanya kemaksiatan ini memberikan efek hati seseorang itu menjadi lemah untuk berkeinginan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, malas untuk inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa-dosa dia. Fataqwa iradatul maksiat, dan sebaliknya semakin kuat dorongan dia untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Fatad'u iradatut taubah syai'an fa syai'an, keinginan dia untuk bertobat kepada Allah dari kemaksiatan dosa yang dia lakukan ini sedikit demi sedikit melemah. Ila antan saliqa min qalbihi iradatut taubah bil kulliyah, sampai kemudian hilang, lepas dari hatinya ini keinginan untuk bertobat secara menyeluruh. Bayangkan, ini efek dosa. Sehingga kalau nasihat seorang guru kepada muridnya, jangan banyak bermaksiat, nanti hafalan hilang. Tidaklah kemudian hilangnya hafalan ini langsung gitu saja, tapi perlahan dengan sebab-sebab. Awalnya dia sehari mampu murojaah 3 juz, dan ini mudah bagi dia. 1 juz ketika lancar mampu setengah jam selesai, 3 juz 1 jam setengah, mudah. Tapi ketika kemaksiatan ini dilakukan, 3 juz berangsur turun 2 juz, 1 juz, sampai kemudian malas dia untuk, jangankan baca, membuka mushafnya saja sudah berat, hatinya berat untuk zikrullah. Karena itu Pak, harus cepat untuk didiagnosa. Ini adalah efek dari dosa-dosa, efek dari kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah. Padahal kita semua mengetahui bagaimana keutamaan taubat ini, bagaimana butuhnya seorang hamba kepada Allah, yakni bertaubat, meminta ampun, meminta maghfirah darinya. Karena Kalau kita tahu keutamaan taubat, niscaya akan tanafus, berusaha, berlomba supaya mendapatkan fadilah tersebut. Kata Allah, illa man taba wa amana wa amila 'amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman, beramal amalan saleh, maka merekalah orang-orang yang akan Allah ganti sayyi'atihim, kejelekan-kejelekan, dosa-dosa mereka diganti oleh Allah menjadi hasanat, kebaikan-kebaikan. Ini janji Allah SWT bagi orang yang bertobat, beriman, wa amila amalan sholihah, mengamalkan amalan, yaitu mengerjakan amalan-amalan sholih. Bahkan Allah ghafurur rahim, dan Allah adalah maha, dan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Akan tapi ya ikhwah, jangan pernah tertipu dengan bisikan-bisikan Allah itu maha pengampun, maha penerima taubat. Ini terus yang didengungkan sehingga dia musir alal maksiat terus menerus di atas maksiatannya. Karena apa? Allah maha penerima taubat, Allah maha pengampun, tanpa apa, ada perubahan menjauhi dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Na'udzubillah. Dia tidak merasa bahwasanya itu bagian dari istidraj. Ini bahasa Jawanya diulur, dibiarkan terus. Ini juga kita harus hati-hati. Ketika seseorang biasa melakukan kemaksiatan, akan tapi kesenangan, kenikmatan, kemudahan terus ia rasakan, tidak pernah mendapatkan yang namanya musibah, kecelakaan atau apapun yang itu tidak mengenakan. Ini harus lebih takut kepada Allah SWT. Khawatir ini adalah istidraj dari Allah SWT. Karena apa? Ia di atas kemaksiatan dan dosa. Dalam ayat ini Allah katakan bahwasanya Allah akan mengganti kejelekan dosa dia menjadi kebaikan. Dosa-dosa kesyirikan Allah akan ganti menjadi perkara tauhid. Dosa kekufuran Allah ganti menjadi rasa syukur kepada-Nya. Perkara riya akan Allah ganti menjadi sesuatu yang ia bisa ikhlas hanya kepada Allah SWT. Kemaksiatan Allah akan rubah menjadi ketaatan. Kelalaian yang ia lakukan Allah akan ganti kemudian ia menjadi orang yang senantiasa ingat kepada Allah SWT di dalam keadaan apapun, waktu manapun. Ketakutan yang ia rasakan Allah ganti menjadi keamanan, rasa aman. Kesempitan Allah akan ganti menjadi kelapangan. As-sayyi'ah yang Allah ganti menjadi hasanah. Bahkan dengan taubat, terkadang Allah memberikan pada orang-orang yang Allah kehendaki, orang-orang tertentu nanti yang mau kiamat, yakni Allah ganti kejelekan-kejelekan yang ia lakukan menjadi kebaikan karena taubat nasuha yang dia lakukan di dunia. Nanti di akhirat akan mendapatkan balasan ini. Berdasarkan hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, kata beliau, yu'tar rajul yaumil qiyamah shahifah. Seorang nanti akan diberikan shahifahnya, ini catatan amalnya yaumil qiyamah. Fayaqra'u a'laha, maka ia pun membaca, dia mulai baca dari atasnya. Fa'idha sayyi'atih, ternyata catatan tersebut adalah apa? Catatan-catatan buruknya, kejelekan-kejelekan dia selama di dunia. Fa'idha kata yasu'u dhannahu nadhara fi asfaliha hasanatih. Setelah melihat catatan buruknya, tentu saja ya, seorang melihat langsung down, pesimis. Yang ada kok catatan-catatan buruk, maka ia pun kemudian melihat catatan bawahnya, ternyata catatan-catatan kebaikan dia. Thumma yanzur fi a'laha, kemudian ia kemudian melihat lagi catatannya. Apa yang terjadi? Fa idza hiya qad Fuddilat hasanat. Ternyata Allah sudah ganti menjadi kebaikan-kebaikan. Karena apa? Buah dari taubat dia kepada Allah yang nasuha, benar-benar taubat yang sebenarnya. Dia lakukan syurut, syurut taubat. Dia tinggalkan dosa-dosa tersebut. Penyesalan yang luar biasa atas dosa yang dia lakukan. Azam yang kuat, keinginan yang kuat untuk tidak mengulangi lagi. Kalau ada dosa terkait dengan hak manusia, maka ia kembalikan, minta kehalalannya. Ini semua dipenuhi. Ini taubat an-nasuha. Maka keutamaan ini Allah berikan kepada seorang yang benar-benar menyesal ketika mengingat dosanya, dosa-dosa yang lalu. Kemudian ia ganti dengan melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah. Begitu ingat dosanya, langsung cepat-cepat dia melakukan amalan-amalan kebaikan. Setiap ia ingat, semakin dia takut kepada Allah SWT. Setiap dia ingat kejelekan kemaksiatan dia dulu, bertambah malunya dia kepada Allah SWT. Ia ganti dengan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan soleh, yang hanya ia berharap supaya menghapuskan dosa-dosa dia. Maka ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum, setiap kita sangat butuh taubat kepada Allah, butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim, manusia itu terbagi menjadi dua, tidak ada yang ketiga dalam hal ini. Yani at-taibun, orang-orang yang senantiasa bertobat, wadh-dhalimun, dan orang-orang yang zalim. Karena Allah tegaskan, wa man lam yatub fa ulaika hum dhalimun. Barang siapa yang tidak mau bertobat kepada Allah, merekalah orang-orang yang zalim, orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat. Supaya Allah mengadab orang-orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, dan mengadab orang-orang musyrik, dari laki-laki maupun perempuannya. Wa yatuballahu 'alal mu'minin wal mu'minat. Dan supaya Allah juga menerima taubatnya orang-orang yang beriman, dari kalangan laki-laki dan kalangan wanitanya. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan memang Allah perintahkan untuk bertobat kepadanya ini bagi orang-orang yang mukmin, dari awalnya sampai akhirnya, seluruhnya, dari seluruh hambanya yang mukmin. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya supaya kalian tuflihun, ini supaya falah, mendapatkan keberuntungan. Maklum makna falah, yakni apa? Mendapatkan apa yang ia inginkan dan terhindar, terjauhi dari apa yang menjadi kebencian atau apa yang ia benci. Ini falah, kebalikan dari khusran, kerugian. Ingin mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, di antara kuncinya adalah bertobat ke Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah efek dampak yang terberat. Ketika seorang Allah lemahkan azam dia, keinginan dia untuk bertobat kepada Allah, naudzubillah. Maka yang ada apa? Senantiasa ia akan melakukan kemaksiatan terus menerus tanpa ia menyadari bahwasanya ini adalah dosa dan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau selanjutnya, di mana ketika seorang itu sudah lepas pada hatinya keinginan untuk bertobat secara utuh, secara keseluruhan, yakni benar-benar tidak ada keinginan tobat sudah. Falau mata nisfuhu lamata bailallah. Sampai pun separuh tubuhnya ini sudah mati, belum ada keinginan dia untuk bertobat kepada Allah. Minal istighfar wa taubatul kadzdzib bil lisani syai'in katsir. Yang ada istighfar dan taubat, yakni taubat dan istighfarnya kadzibin, orang-orang yang berdusta, tidak sungguh-sungguh dengan lisannya semata, tidak ia amalkan benar-benar. Ya, ini bukan taubat nasuha, bukan istighfar yang sungguhnya, main-main. Wa qalbuhu maq'udun bil ma'siyah, kondisi hatinya masih terikat dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Musirun 'alaiha, terus menerus di atas kemaksiatan tersebut. Azimun 'ala waqi'atiha mata amkana, dia masih ada tekad, kondisinya istighfar, bertobat, ya Allah bertobat, tidak akan mengulanginya. Tapi hatinya masih ada tekad untuk melakukan kemaksiatan tadi di saat yang memungkinkan bagi dia, masih ada dalam benaknya. Na'udzubillah. Wa hadza min aqdhamil amrad, ya tabiyyah. Dan ini adalah sebesar-besarnya penyakit. Wa qurbuha ilal halak, dan paling dekat untuk binasa. Na'udzubillah. Karena apa? Hatinya ini sudah mati, tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Na'udzubillah. Wa minha, dan diantara efek dampak dari maksiat, annahu yansaliqa minal qalbi istiqbahuha, yakni karena kemaksiatan pula akan berakibat hilang dari hatinya ini anggapan buruk terhadap dosa. Allah bilang, kalau tadi sudah tidak mau ada keinginan tobat, ditambah diperparah dengan apa? Anggapan buruk kepada dosa ini sudah tidak ada. Dosa bagi dia ini perkara yang sangat remeh, bahkan tidak ada pengaruhnya bagi batin dia. Fatusiru lahu adatan, yang ada adalah perkara dosa menurut dia menjadi satu kebiasaan, hal yang sudah biasa. Yastaqbihu min nafsihi ru'yatan nas, sudah tidak ada lagi perasaan malu ya di jiwanya ini ketika dilihat manusia. Wala kalamahum fi, dibicarakan manusia pun sudah tidak ada efeknya. Wa hadza inda arbabil fusuq huwa ghayatut tahattuk wa tamamul ladzah, maka keadaan ini keadaan seorang yang di puncak hilangnya rasa malu dan tamamul ladzah, yakni kelezatan yang luar biasa yang ia rasakan ya, sehingga menghilangkan, kalau masih fitrahnya bagus, ketika melakukan dosa itu kan ada bisikan, jangan kau lakukan, ini ada dosa, takutlah kepada Allah SWT. Tentu mukmin akan ada bisikan seperti ini setiap dihadapkan kepada kemaksiatan. Tapi bagi pelaku dosa yang seperti ini, yang hatinya ini sudah mati, maka kelezatan saja yang ia rasakan, yang ada di hadapannya, ya ini perkara-perkara yang nikmat, yang ini tidak ada efek menurut dia. Rasa malunya sudah cabut oleh Allah SWT. Hatta yiftakhiru ahadun bil ma'siyah, sehingga dia meremehkan, menganggap remeh perkara maksiat. Wa yuhaddits biha min man lam ya'lam annahu 'amilaha, bahkan ia bercerita kepada orang lain atas apa yang dia lakukan. Fa yaqulu ya fulan 'amiltu kadza wa kadza, ya fulan, aku tadi malam melakukan ini, melakukan itu. Na'udzubillah. Wa hadza dharbu minan nasi la yu'afawna, kata Imam Qayyim Az-Zuhriyah. Maka jenis orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan, pemaafan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. wa yusaddu 'alaihim thariqut taubah, tertutup bagi mereka jalan taubat. Wa tughlaqu 'alaihim abwaabu fil ghalib, tertutup pula bagi mereka ini pintu-pintu taubat secara umum. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Setiap dari umatku itu pada dasarnya ada peluang untuk dimaafkan oleh Allah SWT. Wa inna minal ijhad illa al-mujahirin, kecuali orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Ini disebut mujahir, melakukan dosa terang-terangan. Maka jangan kemudian diartikan melakukan dosa dengan sembunyi itu sesuatu yang aman. Ini juga perlu kita sebutkan bagaimana asal dari ulama salaf kita. Melakukan dosa dengan sembunyi-sembunyi pun ini berbahaya. Kata Dhunnun rahimahullah, man khana Allah fil fisir, barang siapa yang berkhian kepada Allah fisir ketika sendiri dalam keadaan sembunyi, tidak ada orang yang tahu satupun. Hadallahu sitrahu fil alaniyah, ini namanya. Allah akan bongkar, Allah akan tunjukkan aibnya di keramaian, alaniyah ini pada orang yang banyak. Allah tunjukkan kejelekan dia, dosa dia pada orang-orang. Na'udzubillah. Ketika sendiri merasa tidak ada yang melihat, ia melakukan dosa ini, dosa itu dan merasa aman darinya. Kita lanjutkan hadis Rasulullah SAW. Wa inna minal ijhar, dan diantara yang dimaksudkan dengan orang yang melakukan dosa terang-terangan, yakni an yasturallahu 'alal 'abdi thumma yusbihu yahdahu nafsah, bahasanya Allah Subhanahu wa taala menutupi aib dosa dia, kemaksiatan dia yang dilakukan di malam hari, kemudian di pagi harinya ia bongkar sendiri. Wa yaqul, ia mengatakan, ya fulan amiltu yaum kada wa kada, kada wa kada. Ya fulan, aku tadi malam melakukan ini dan itu. Aku melakukan ini dan itu. Kemaksiatan kepada Allah SWT ia beberkan kepada orang-orang. Fayuh taku nafsah wa qad bata yastaru rabbuh, ia bongkar keadaan dirinya sendiri, padahal pada malam harinya Allah tutup kejelekan aib dia. Maka ini disebut mujahir, dan ini terancam ya, tidak dimaafkan, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Khani wa khadi billah rahimakumullah, begitu beratnya efek dampak dari maksiat. Maka kita selaku mukminin hendaknya mujahadah, berusaha dengan sekuat naga, karena ia namanya orang itu kuat, bukan kuat gulat, kuat angkat ini berapa kilo, berapa ton lah. Tapi ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya, dan ini memang perkara berat, mudah untuk diucapkan, tapi pelaksanaannya ini masya Allah butuh kesungguhan yang luar biasa. Dan memang Allah yang menghijabi al-jannah bil makarih, hujbatil jannah bil makarih, Allah hijabi, Allah tutupi surga itu dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, perkara ketaatan, perkara-perkara yang mengandung kebaikan-kebaikan. Ini berat dianggap oleh jiwa. Akan tapi hujibinar bisyahawat, neraka dihijabi oleh Allah dengan perkara-perkara yang disukai oleh jiwa, yakni perkara syahwat. Sehingga ini menjadi sunnatullah. Perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa ini butuh keseriusan untuk kita perangi. Dan memang demikian keadaannya. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah selanjutnya, bahasanya kemaksiatan-kemaksiatan yang ada ini adalah warisan dari orang-orang yang telah Allah binasakan sebelum kita. Maka ketika kita melakukan kemaksiatan, kemaksiatan kepada Allah, maka sama halnya kita melakukan perbuatan orang-orang yang dulu telah Allah binasakan. Apa yang kita ambil pelajaran darinya? Supaya kita takut bagaimana orang-orang dulu dibinasakan oleh Allah SWT, bagaimana keadaan mereka. Maka di sini beliau akan sebutkan beberapa kaum yang telah Allah binasakan karena kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Anna kulla ma'siyatin minal ma'asi fahuwa fahiyya miratun an ummatin min umam minal umam. Bahasanya setiap maksiat dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada ini adalah warisan dari satu umat, dari umat-umat allati ahlakah Allah azza wa jal, umat-umat yang telah Allah binasakan. Falutiyah miratun an qawmi Lut. Maka lutiyah sebutan bagi pelaku homoseksual, lesbian, ya sejenisnya, LGBT. Maka ini adalah warisan dari kaum Lut, Sodom. Jalna aliha safilaha wantorna alaiha hijaratan min sijil mandud, min sijilin mandud. Allah jadikan bumi pijakan mereka, kaum Lut ketika itu, yang atas dibalik menjadi bawahnya. Tidak cukup itu, Allah hujani dengan apa? Batu min sijil, yakni tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Ini hukuman bagi pelaku LGBT, ya. Lutia, na'udzubillah. Dan memang Allah tegaskan dalam ayatnya, fakullan akhadna bidzambihi. Maka setiap pelaku dosa kemaksiatan, ya, Allah hukum, Allah adab sesuai dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang Allah hukum, Allah adab dengan diberikan hasiba, yakni dilempar dengan batu kerikil. Enggak, batu kerikil mana? Yang panas dari na'udzubillah. Wa minhum man akhadnahu man akhadathu as-sayhat. Di antara mereka pula ada yang Allah azab dengan datangnya suara yang sangat keras menggelegar yang membuat mereka langsung terkapar mati semuanya. Wa minhum man khasafna bihil ard. Ada di antara mereka yang kemudian Allah benam ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna. Ada pula yang Allah azab dengan Allah tenggelamkan. Wa kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu antusahum yadhlimun. Tidaklah Allah menzalimi mereka, akan tapi merekalah yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. maka Allah azab satu kaum sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Maka kalau kita melakukan dosa yang ini warisan orang-orang terdahulu yang telah Allah binasakan, jenis dosa yang mirip dengan mereka lakukan orang-orang terdahulu, takutlah dan azab Allah ini. Ingat selalu bagaimana orang dahulu dibinasakan. Wa akhdul haqqi bizza'id wa tafu bin naqis mirathun min qaumi Syu'aib. Mengambil hak orang lain, yakni dengan menambahkannya, dan memberikan pada orang lain dengan takaran yang kurang, maka ini warisan dari kaum Syu'aib. Kata Allah, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun. Yani orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, ia minta supaya ditambah takarannya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Akan tapi kalau mau menakar, menimbang kepada orang lain, dikurangi. Ini kaum Syu'aib. Na'udzubillah. Apa hukuman bagi mereka? Ya ini Allah berikan halilintar petir menyambar dalam keadaan mereka di rumah-rumahnya. Tidak ada yang selamat satupun. Na'udzubillah. Ini yang suka mengurangi takaran timbangan. Tapi kalau dari orang lain minta ditambahkan, maka ini bagi para pedagang harus perhatian, hati-hati. Yang biasa menakar, biasa menimbang, lebih selamatnya dilebihkan. Kalau tidak bisa pas. Wal 'ulu fil ardi bil fasad miratsun an qaumi fir'aun. Merasa tinggi, sombong di muka bumi, membuat kerusakan, maka ini warisan dari kaum Fir'aun. Kata Allah, inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syia'a yastad'ifu qa'ifatan minhum yutbahu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sungguhnya Fir'aun ada seorang yang sombong di muka bumi. Ia menjadikan penduduknya berkelompok-kelompok, berpecah belah. Ia menindas satu golongan dari mereka. Ia menyembelih anak laki-laki mereka, yang laki-laki dibunuh, dan membiarkan hidup bagi para wanitanya. Dan sungguh Fir'aun ini adalah termasuk orang yang berbuat kerusakan. Maka kita tahu bagaimana akibat dan hasil akhir orang ini. Na'udzubillah, Allah tenggelamkan. Walaupun di akhir-akhir kematiannya ini sempat apa? Aku beriman pada Rabbnya Musa wa Harun. Tidak ada manfaatnya. Kenapa? Ghor-ghoroh. Yakni nafasnya ini sudah di kerongkongan. Maka ini pintu taubat sudah tertutup. Allah akan menerima taubat hamba selama malam yughargir, selama belum ghor-ghor, belum sampai kerongkongan. Maka masih ada peluang untuk diterima taubatnya. Maka kalau kita hidup di tengah masyarakat, ya, berlaku sombong, takabur, merasa tinggi, merasa yang lain rendah di hadapan kita, takutlah dengan azab yang Allah berikan kepada yang mewarisi perkara ini, Fir'aun dan bala tentaranya. Na'udzubillah. Wattakabur wattajabbur miratun an qaumi Hud. Sombong, sewenang-wenang, maka ini warisan dari kaum Hud. Fal'asila bisum fiyah beba'di hadil umam, maka orang yang melakukan kemaksiatan ia seolah-olah berpakaian dengan pakaian sebagian dari umat-umat ini. Wahum a'da Allah, dan keadaan mereka adalah musuh-musuh Allah SWT. Kalau kita meniru mereka, sama halnya kita menjadi musuh Allah SWT. Sama halnya kita menanti azab sebagaimana mereka dibinasakan. Tidaklah perkara ini dilakukan mereka orang-orang yang hatinya sudah mati, tidak ada rasa takut kepada Allah SWT. Maka tidakkah kita takut kepada Allah SWT? Tidak cukupkah ayat-ayat Allah dan hadis-hadis ini menjadi perkara yang menggugah diri kita untuk senantiasa introspeksi diri, muhasabah, dan takut dengan kemaksiatan sekecil apapun bentuk kemaksiatan tersebut. Jangan pernah remehkan. Kalau kita mengajak bagaimana para pendahulu kita, Umar dari Zaman Khattab radhiyallahu anhu, ma'ruf ya, semua lawan maupun kawan kenal ya, Ahlul Kitab sudah ada di kitab-kitab mereka ciri-ciri yang namanya Umar ini. Tapi beliau yang luar biasa dikenal dan ketegasannya, sangat takut dan sangat menerima ketika ayat Allah dibacakan. Ini ada kondisi beliau yang sudah diberi rekomendasi oleh Rasulullah SAW, ahlu jannah, termasuk 10 yang mendapat kabar gembira berupa jannah. Di atas Uhud Rasul sebutkan beliau akan mati syahid ketika naik ke Uhud bersama Abu Bakar, Umar, Utsman. Bergetar ini Uhud, maka kata Rasul, "Uthbut Uhud, tenanglah wahai Uhud. Innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Al-Qur'an Nabi SAW, sungguh yang berada di atas ini adalah seorang nabi, as-siddiq yakni Abu Bakar, dan dua orang yang akan mati syahid yakni Umar dan Utsman. Sudah direkomendasi semasa hidupnya. Akan tapi keadaan Umar yang luar biasa takutnya untuk berita Rasul yang diberikan pada Hudzaifah ibn Yaman, yakni orang-orang yang munafik, karena ashabus sir yakni Hudzaifah ibn Yaman. Rasul SAW sebutkan nama-nama siapa saja yang termasuk munafik. Dalam masa hidupnya Umar luar biasa takutnya, jangan-jangan beliau termasuk di dalamnya. Bayangkan, ini keadaan mereka, segudang kebaikan, kita tidak ada secuilnya kebaikan seperti mereka, tapi takutnya mereka dengan hal tersebut yang belum jelas padahal keadaannya, tapi luar biasa ketakutannya. Apalagi kita yang tidak ada rekomendasi dari siapapun, lebih semestinya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Jangan tunggu masa tua untuk bertobat kepada Allah. Masa muda untuk foya-foya, tua baru tobat. Tidak ada yang rumus seperti ini. Tidak ada yang tahu ajal kita. Maka segera bertobat kepada Allah, senantiasa basahi lisan kita dengan pikir istighfar kepada-Nya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami bacakan. Semoga memberikan kemanfaatan terutama untuk kami pribadi dan ikhwah wa akhwat sekalian. Lahu barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.